makane mbah Wahid niku. Kula riki tapi kula mulane kula ora tau nang nyebutke. Eh Asani, di bapak jenengane apa duwe guru Mbah Khairon. Mbah Khairon di guru Mbah Abdul Wahid saking Boyolali. Kula mesti ngono. Mula ora tau tak sebut Mbah Abdul Wahid Solo 3. Kula wedi ngene wong sak Jawa moro nggone isih elek. Kula kok akhire wong golek ning Solo 3 ning Boyolali kok ora ono. Oh berarti Gus Mawe goro. Ya ben timbangane kok diparani ning Solo 3 nggone isih elek. Isih nalu. Oh ngarep lah ketunggon nabi, ketunggon sahabat. Wong Yaman ketunggon wali, waline Gusti Allah. Ketunggon zuriyah, zuriyah Rasulullah. Jadi nek dadi bangsa sing islame hebat pantes wong Iran ketunggon Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali ketunggon kabeh. Lek kene iki ketunggon kiai dadi kaya ngene, apa ora perlu bersyukur? Ayo disyukur. Syukuri salat kabeh duwe masjid. Nek ana sing kebagian urung lengkap ya aja dilokno wong panjene mek murid iki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa matabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, ya yakta, setengah kiai kang rawuh. Kang kula hormati Bapak Wali Kota, soho ibu, Bapak Wakil Wali Kota, dan jajaran Forkombimda, Sekda TNI Polri, para hadirin wal hadirat, warga masyarakat Solo Tiga yang kalo hormati. Alhamdulillah kita niki dipun paringi panggenan ingkang nami Indonesia. Ora tau njaluk. Dadi mboten nate njaluk utawa nyang-nyangan ningkok moro-moro dadi wong Indonesia. Niku ora kabeh wong. Boten kabeh menungso niku dibarokai manggon teng Indonesia ra nganggo ngenyang. Sebab napa? Indonesia niki insya Allah separuh swarga niku ya Indonesia niki. Amin. Jadi swarga niku separuh nih Indonesia nih. Swarga niku banyu nih mili. Indonesia nih teng pundi-pundi banyu mili. Indonesia swarga niku woh-wohane kathah. Teng Indonesia tok sing woh-wohan niku kathah. Tekan teng sawah mawon ciprukan kathah. Indonesia ini tanah surga nih ya Indonesia ini. Ning apa ya kabeh kaya Indonesia nggih mboten. Sampean kok lahir dadi wong Arab wonten ya ora petuk kaya Indonesia. Arab niku tanduran wit no nangil, onone nameng kurma. Selain kurma, padang pasir, watu tok. Banyu angel. Banyu niku iso perang. Ming perkara royoan sumur tiyang Arab. Banyu angel. Uwit angel, mulo ra ono teng Mekah kok bedhug ora. Soale uwit paling gedhe semene. Tabu bedhug kadang. Arab niku ya saliyan mulo panganane nggih mboten macem-macem, ya nameng kurma, roti. Terus wedhus. Boten enten wong Arab mangan luwak ngono boten. Boten enten. Garangan ngono boten enten. Napa male kok entung boten enten. Walang ya kala-kala ana niku nek enten Hama. Niku Arab. Mula tiyang Arab niku karo Gusti Allah. Digawe wayu ganteng. Soale banyune angel. Dadi kersane nek mboten adus ya tetep ayu. Tetep ganteng. Ane didamel cili-cili pesek itu nek mboten adus ya tambah enak. Niku wong Arab. Repot dadi tiyang Arab. Nandur wit niku biayane ratusan juta panasnya bukan umum. Nek wong Indonesia nandur wit itu ra niat mangan kates dilek isine terus tinggal lunga ngising ning sawah nemulan wis metu wae. Terus biasane niku katese lu enak lu manis woy ake dulu sampe lu bayang no kopi luwak kopi dipangan luwak ini ku mawon lu enak timbang kopi sing lumrah sampe lu bayang no nek kopi menungso kira-kira ya lu enak berarti ku mula tiang Arab nih kehidupannya hari ini sakliane minyak bisa keng Ka'bah. Niki wong lunga haji nyewa hotel, nyewa napa. Maisae kana. Madinah niku ditopang oleh makam sitok ngetok. Makame Kanjeng Nabi niku hotel urip, pesawat urip, bakul sego urip niku ya perkara ana makame Kanjeng Nabi. Nek ra ana makame Kanjeng Nabi ngono paling meng ngangon unta ngono. Kuwi ana. Kalau wong ya kaku-kaku, keras-keras. Iki keras-keras. Wong ora nduwe hiburan. Mula hiburane niku ya nang karo bojone. Mula nek bojo siji mboten cukup, wong hiburane mek ning kutok. Dadi mriki hiburane kathah mula bojone mek siji cukup. Bojo cerewet tinggal mancing. Lha iki niku dadi urip niku enak niku wonten Indonesia. Jadi ada ini mboten tahu jaluk ini bisa dipanggokno ning Indonesia ini lupun bejo ini wong bejo mula jaluk aja jaluk ganjaran akeh wong Arab ini nek sholat ganjarannya gede wong wudhu ini angel banyu ini ora ono mula ganjarannya sewu nek sembayang ini wong golek wudhu mawon angel lha teng mriki ya ganjarannya sithik wong mburi omah ono banyu ini komene nek di blumbang nek nyemplung ini baru angel mereka ni pun sodako ganjaran ni gede wang panganane angel mula wang Arab ni pun nek mangan ngangge driji telu wang sing dipangan kurma nung kurma dipangan nganggo dicawuk ya cepet entek anu teng mriki wang seko cawuk rantek entek oh ini baru wang Indonesia nggon paling enak Eropa ketoke wong ini gede-gede ganteng-ganteng rambutnya abang ana Tom Cruise Arnold Marilyn Monroe sapa maneh ayu-ayu riko niku ayu-ayu ganteng-ganteng sapa sing paling ayu ana Brad Pitt Angelina Jolie la rengge Luna Maya mboten Luna Maya niku mriki kok kliru kula niku kata niku artis-artis niku gede-gede tur-tur kadang nek dibanding no awak dhewe ngoten ya Allah ya cilik teman ya jejer kali Arnold ngono metekel semene Arnold iki baune awak dhewe pupu lho tapi ngoten uripe ya mboten enak tiyang Eropa niku wong teng Eropa niku 4 bulan kena musim dingin ini apa solo 3 ora ana apa-apane esok-esok 17 derajat ya lah ini uang mereka ini yang ngutut ya lah uang mereka suhunya ini min petang puluh lewis kadung adem ini min 40 derajat nguyo ini udah rampung pun mampet pucuwe nah ini kita minta kandang ini bedanya antar bang bang konon ini lewis dingin pemenang kamu ini uang Soviet, wong Siberia nih. Neng dindi numpak kire. Nggih kiri gede-gede numpak kereta tarik kiri 6. Kiri namine Siberian Husky kali Alaskan Malamut. Regane larang miliatan. Wong Indonesia ra iso tuku. Kirike mulane cilik. Sing saged tumbas niku wong Indonesia niku termasuk Pak Fadlizon saged tuku dia. Pak Fadlizon koncone Pak Prabowo lu duwe loro gede-gede. Nek kira salah dikon. Asu kike. Ini ademe mboten umum. Mula wong Eropa niku meksa uripe niku nang 6 bulan. 6 bulan kudu nyambut gawe sing akeh yo persiapan musim dingin. Nek ampun musim dingin mboten mangan daging, mati. Kedinginan karena kurang kalori. Mulakno susu diawetaken dados keju, susu dibosokaken dados yo yogurt. Niku wong mriko lek mboten ngoten niku musim dingin mati. Nah wong Salatiga saenake enak sak umur-umur mankobis urip. Mulane sampean kan tau rono dadi aja mbayangno dadi wong kono. Mbayangno dadi wong Indonesia tetep Indonesia, mate urip Indonesia. Iki wis paling nyaman, paling enak. Eropa niku nek musim dingin mboten duwe iwak. Iwak niku garing soal kaline dadi es. Mila musim panas ngawetno iwak dados sarden dipangan di musim dingin. Mula wong Salatiga aja melu-melu mangan sarden. Sampeyan kurang gawean. Lha bendino golek iwak ning kali ana kok. Nyira esuk sore isih ana ra kecekel iwak kodhok ya ana. Enake wong Indonesia ora ana. Demula Gusti Allah niku namung ngendikake waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'a. Kalian harus saling mengerti. Mula begini kita ulangi pengertian antar bang. Bangane pengertian, cuman aja dimaknai lita'arofu agar saling mengenal. Nek dimaknani saling mengenal niku mboten pas. Karena apa? Bahasa Al-Qur'an niku tuwa, bahasa Indonesia niku nom. Dadi bahasa Indonesia petuk Qur'an niku mati. Nggih mati. Lita'arofu agar kalian saling mengenal niku mboten pas. Ta'aruf niku maknane pengertian, basa nom kali basa tuwek. Bahasa Indonesia niku petuk basa Jawa niku mawon mati. Aja meneh petuk Qur'an. Saniki basa Jawa apa bahasa Indonesia petuk basa Jawa kunduran trek ngono to. Niku guru bahasa Indonesia sak Salatiga tak hadiahi 100 juta nek ana sing iso. Kunduran trek niku bahasa Indonesia ini apa? Kebelakangan trek kira iso. Trek mundur kena orang. Wis iki ana dhuwit ATM ku gawonen kok. Nek ana sing iso maknani kunduran trek pecirit. Loh, ini bahasa mulu nek wong bahasa. Pecirit tusupen. Ayo medengkreng. Wong ini ora iso. Wong bahasa Indonesia apa meneh polisi? Polisi itu neng syahadat nganggo bahasa Indonesia musyrik. Ana Pak Wakapolres. Lah ini kok antar setunggal malih lho. Niku nek maca syahadat kok nganggo bahasa Indonesia musyrik seketika niku. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya iki tak takoni njenengan. Saksi niku napa? Apa saksi menurut terminologi dalam bahasa polisi? Ini itu diblak-blak. Saksi ini guna apa? Orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri itu namanya saksi. Oh, lu mau ada apa ya? Aja ada sing ngantuk. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Orang yang wakil. Lah nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sampean rungu dhewe. Melihat sendiri ya enggak. Lho mulo nek bahasa Indonesia padha bahasa Arab, semaput. Makalah tuwa soalé. Mulo nek bahasa Indonesia niku nom, mulo nek bahasa Quran petuk basa Jawa niku rada imbang padha tuweke. Asyhadu an la ilaha illallah, anak seni ingsun, anak seni i'tiqadun bil qalb. Allah ilaha yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Beres. Mula nek ngomong kok bahasa Indonesia, maput sampean. Mula kathah niku wong nafsiri Quran nek nganggo bahasa Indonesia, mbleset langsung. Mula golek tahlil ra petuk malah petuk kirek halal. Ini masalah. Lo jepisan-pisan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, lagi ahli bahasa itu kan beda no pengasih kalau penyayang beda ini apa itu kiamat kurang rong dino berumiso pengasih ini bahasa Jawa ar-rahmani kang dat kang ulas asing dalam dunia lan akhirat ar-rahimi kang ulas asing dalam akhirat blok kok ini rampung. Mulana lho sebab napa Jawa lu tuwek. Wong Inggris muni rus ngono. Muni rice. Wong Arab muni rus. Wong Jawa ya delok sik rus rice iki. Nek cilik wine. Gedhe titik pari. Terus panen gabah, wite damen. Kulite sing pecah dedak, katul. Lah wis dipecah beras, cuwil-cuwil menir. Nggih, buntel godhong lontong. Buntel janur kupat, lonjong titik lebat. Dublek-ublek bubur. Ora dibuntel sego. Gondol cecek siji upo. Silite gosong intip. Ora kepangan garing aking utawa karak. Wong Arab rus, wong Inggris rice. Enteng rice terus mana daneng yang cowok yang bulat sama lo ngarep ini sakoto tiba yang cowok ya delok tiba nih sih mengarep kok lambe ini lemadok nyosok mungkin juga beri ngeblak seru tenggelosor gelunung-gelunung koprol ini gelimpang hah kakek ti tiba Inggris apa sleep Arab naum wong Jawa ya Pak Wali Kota ya nindro para kiai nindro ngandape sare ngisore meneh tilem pangkat ngisore tilem ana kekasih kita bubuk lha ini mulo ana bubuk yang bahasa gitu bubuk yang wong biasa yo turu copet micek loh ini dinamika memahami sebuah bangsa mulu aku tuh pengertian mulu Allah ya litarafu agar pengertian kembali malah wong Eropa lu gede jubur tapi selama 4 bulan orang diseringi kono nih seringi ini hilang kena musim dingin waduh mula umum mula karo Allah ya digawe gede soalnya digawe cilik ini gaduhan mati ini kaya gede digawe gede men matuk lah mati lah musim dingin itu buatan gak ada seringi wong Eropa kehilangan sinar ultraviolet karena ultravioletnya hilang maka pigmen kulit hilang berubah bintik-bintik kaya kulit tekek. Makanya kalau musim dingin mereka berlari ke Indonesia untuk apa? Dede di pantai-pantai simpakan tok utangan tok kadang itu plus plus udah apa-apa ini niku mboten porno niku dede sampai anak ini ngeres mula Pak Wali harus punya pengertian karena mereka kesini berjemur maka jangan dibikinkan perda turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab jangan engko pindah ning Thailand silakan di pantai-pantai Indonesia nek sampean kuat ya moro dene ra kuat ya ngadong ngono to kasih kesempatan mereka menikmati matahari Indonesia yang tidak pernah ingkar janji pagi terbit sore terbenam. Pengen rene delok srengenge. Dadi mereka lihat matahari niku mbayar. pesawat, nyewa hotel, kepingin terus ringi. Nang sampean ora tau bersyukur, jam 11 awan buka jendela wero ringi. Seringi malah lek lungo ning sawah raine ditutupi wedi seringi. Seringi yo. Sing kono yo kelambenan singlet. Wong Eropa niku nek musim dingin lan duwe godhong. Mula ora ono sayur. Mula wong Korea niku ndamel sayur namine kimchi. Kimchi niku sawi diawetno dipangan sampai 5 tahun. Iku padha karo sapi mangan damen garing niku. Lah nek wong kene sayur bendina ono, kenapa? Karena kalau musim dingin seluruh daun rontok kena musim gugur. Sing mboten rontok namanya godhong sitok, namanya godhong cemoh. Cemoro ngene iku tok sing mboten rontok. Mangkane bulan Desember kanca-kanca Nasrani niku nek hari Natal ngangge godhong cemoh. Cemoro bukan saking hebatnya daun cemara, ya meng godhong niku tok sing mboten rontok. Mula Natal itu kok seandainya asli Solo Tigo iso godhong sawo, iso godhong jambu, godhong telo. Mula sampean harus pengertian, ojo nesu. Makanya ra usah emosi nek ngarepe masjid ditanduri godhong cemoh. Cemoro ra usah, jangan tanam pohon cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Calon-nom kudu ngerti sing kaya ngene dul, makane perbedaan bangsa Allah nambe ngendikake kalian harus pengerti. Pengertian wis ngerti yo. Wong Eropa isakno ora duwe godhong, ora duwe napa. Pomne wong Afrika, ya Allah, Afrika niku ora ono wong ayu. Ireng-ireng nang blonteng kabeh. Kutak iseret, ternyata niku napa? Taek gajah diudek ngangge uyoja. Jaran untuk apa? Melindungi dari sengatannya nyamuk, sebab nyamuk Afrika ganas e ora umum. Boten mempan kali tiga roda napa malih cap kingkong. Boten mempan, maka yang mempan meng nek taeke jarak, taeke gajah diudek nangge uyuhe jaran saripatine diusapno. Mula blontheng blon. Blontheng makane Gusti Allah gawe wong Afrika niku ireng supaya nek diuber singa ora ketok. Lah nek digawe putih ngoten iki diuber singa mlayu nanti. Lah nek digawe ireng begitu mengkurep dikira kayu kobong. Lha iki bangsa dipengertikan. Wong Afrika niku ireng-ireng. Wong Afrika mangan angel. Nandur pari kathah betete timbang pari. Sekali nandur pari diuber betet entek. Nandur telo parani celeng ludes. Akhirnya panganannya wong Afrika ya rasa nandur melayu, kidang, babi pangan uber berburu dan meramu. Wong Cina apa kok tembem-tembem si pijipit nih? Ya soalnya Cina nih pun sering ngingin apa nih salju nih medun, sering ngingin nih metu. Tadi kan silau. Suwe-suwe ngeyep-ngeyep. Nah, Cina nih pun nate nih, cemburu kali Indonesia. Karena Indonesia nih menjadi produsen kayu olahan terbesar di dunia. Karena duwe kayu cepat tumbuh, jenengane singon. Singon niku 5 tahun gede nih sawit kelopo. Cina pengen nantur 3 juta hektar supaya nih 1 hektar dipanen satu tahun berikutnya si jine ngoten niku. Ternyata nopo? Ditandur 5 tahun gede nih meng sak bau ngoten niku. Soale anggere rada gede kademen kena musim dingin katuken ora sida gede. Wong cak kademen. Mula wong Boyolali ini kan rapate gede-gede wong awane adem. Mungkin ya wong pesisir gede-gede awannya panas. Lah kita wong Indonesia, masya Allah, enak-enak. Mula jangan lupa kita ini orang Indonesia, digawe cili-cili, pesek-pesek lah, tak ada masalah. Karena kita ditempatkan oleh Allah di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Orang Indonesia, enak lah orang Indonesia, orang Eropa, orang ijazah. Mati lah nyambut gawe. Wong kene rantai ijazah. Urip angger sregep nyekel setrum ning kali. Urip. Lha iya. Urip. Makanya kita harus punya cara pandang Indonesia. Indonesia, wangi cili-cili. Pak Wali, ndak usah terlalu serius menguatkan sepak bola, ora usah membiayai sepak bola gedhen-gedhen, ora ono hasilé, tetep kalah karo wong Inggris. Wong Inggris gedhe dhuwur, wong kene cili-cili bali padha peraturane po. Padha. Kalau mau main menang dalam sepak bola bukan urusan apa wali kok. Kok ta urusan siapa? Menteri Kesehatan. Nek kepengin bal-balan menang pasrahno Menteri Kesehatan. Cari perempuan sing tinggine 170 cm dan cari laki-laki sing tinggine hampir 2 meter. Cari 50 pasang mawon kawekno. Ku anake lah gede-gede dawa to. Dawa lah nek cilik-cilik ngene sepak takraw. Tari yang besar, nanti besar. Makanya ini cara pandang sepak bola, basket, ini ya mesti kalah. Wong cili-cili, mungsu wong NBA yang sak keletok, orang-orang udel, tinju, ya tetap kalah kalau wong Amerika. Yai Abdal ini sakti, tinju orang mempan, wong kebal. Tapi nek musuh mitisen tetep lompat ring. Juru tetep mencolot, tetep kalah karena keluar arena. Akhirnya tiju pisan metu teko ring, munggah manena ya entek wektu ning. Oke teniki, iki Indonesia. Maka cara pandang inilah yang terpenting kita miliki. Kita ini Indonesia, sampean Indonesia. Itu dan tidak boleh dilupakan. Makanya wong-wong ini belajar tentang Indonesia harus paham. Makanya bangsa sing paling indah ini apa sing randuwe duwe kabeh. Bangsa surga ini apa aja memiliki. Tiang Arab duwe cerita cinta yang sangat mengharu biru berderai air mata Kais dan Laila. Orang Eropa punya kisah cinta yang menyakitkan namanya Romeo Juliet. Orang Cina duwe cinta yang mati dok jenengane sampai ingtai. Apa kita enggak punya kisah cinta yang mengharu biru duwe ande-ande lumut? Kita punya ande-ande lumut. Loro mendut, loro citra, peting kuning, peting abang. Edole si ande-ande lumut. Kamu runo ana putri kang gawe gayu lur. Iku lagu cinta sini. Lagu cinta kono. Oh my love. Kowe duwe aku apa sing ora duwe? Kita punya semua, Malaysia duwe, Isabella adalah. Kene duwe lebih baik kau bunuh aku dengan pedang. Lho artinya seluruh bangsa itu sama. Punya kedudukan yang sama, kisah cinta juga punya. Tiang Eropa duwe orang kuat jenengane Samson. Samson and Delilah. Wong Arab duwe Sam'un al-Ghazi. Apa kene ra duwe? Duwe Bantung Pondo. Oh, kuat gawe candi sewengi tok. Mengkalahi karo pitik. Punya orang Eropa punya kisah cinta ibu tiri yang sangat kejam namanya Cinderella. Kena kurang duit duit bawang putih bawang merah. Kono duit kura-kura ninja. Kena duit kancil nyolong di. Kenapa yang kita gak punya? Jadi bongsamu ini apa-apa duit. Maka jangan malu menjadi Indo. Nah, kita orang Indonesia ngomong duwe apa yang gak ada punya. Ayo, alat musik duwe. Orang Arab punya alat musik jenenge terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Wong Eropa duwe alat musik terbuat dari kayu dan kulit namanya gitar, aitara atau gitar. Gaya terbang gampang, kayu karek ketok, kulit pedus karek motong, pemenek reyo kurban rapayu kulit pedus. Gitar kayu karek ngetok, tali karek nyancang, itu gitar gampang, tulinan gitar paling enteng, alat musik paling gampang terbang karo gitar. Ini saya enek ini iso aku tak gerayangi tok muni. Deh, amen ra ngandel kok tak praktek ngono men ditemuni aku nyebab. Tapi orang Jawa, orang Indonesia punya alat musik yang melampaui itu semua, namanya gamelan. Terbuat dari logam. Maknanya apa? Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Lu tadi pede, tadi orang Indonesia saiki bocah nom-nomi rapede. Tadi orang Indonesia kayak rambut ireng rapede di abang-abang. Akhirnya tadi LKMD londo komeng dasi. LKMD loh untuk mengendasi gue pite netes neng kene mangan jagung kene kadang mangan tae wong Solo Tiga begitu gede-gede pitik Bangkok sing dipangan tae Solo Tiga kok gede nih pitik Bangkok ono jambu diuyui wong Solo Tiga gede-gede jambu Bangkok ono kunci nyongok iwa tengene kunci Inggris sing asli Solo Tiga karek siji gula Jawa kita ini dibikin tidak percaya dengan bangsanya. Pertama tidak pede menjadi Indonesia, lama-lama kita tidak pede menjadi orang Indonesia. Dalam segala hal dipimpin presiden tidak pede, pengen khilafah duwe merah putih ora pede, pengen gendera tauhid. Wah, dua pengen ora pede. Kita ini mulai enggak pede. Dua TNI elek, dua polisi elek, dua tumpeng elek, dua ingkung elek, dua tahlilan elek, dua yasinan elek, dua sedekah bumi elek. Oh, elek kabeh. Sing apik karek sapa? Karek raimu dhewe ya. Ini yang mulai ditanamkan ketika orang sudah tidak pede dengan bangsanya, maka dia akan dengan mudah menguasai sebuah bangsa dan negara. Ibu-ibu ora pede saiki jesewean. Wah, kok katoke wong londo. Jenenge katok legi. Nek dienggo londo pantes wong dawa lurus, dienggo wong Solo Tiga ora pas. Wong cendek-cendek teng pethekol ngono kuwi ora pantes. Akhirnya sing siji teko nggawa pelang pelangsing karena kepengin langsing ben dienggo pantes. Akhirnya tuku obat pelangsing. Bareng tuku obat pelangsing wong murahan wetenge lara. Asam lambung. Tapi ibu-ibu pas nekat diwenggo tapi dadi ayu nek langsing pancen iya. Ayu apik lurus ya ora itu blendung. Nek pun lurus isih urung pede sebab kulite i ireng. Akhirnya tukoknya baiklin pemutih, walah sibuk nganggo pemutih wis putih, apik bareng ngono goleki obat penghilang koreng penghilang luka, omanya ini wong mriki ini biasanya sawah korengnya akeh. Akhirnya korengnya hilang, dadi apik lo hangsing kulite apik mandi susu bareng ngono wis tuwae apik nganggo klambi you can see gitu ya ten dadi ayu tenan wong wedone wis ngono. Terus mangke terus kurang putih raine diklotok biasa. Itepe sembung. Rambute cetabang kacamatane ning bundunan. Kuwe ayu tenan wong kula nek delok wedok kaya ngono kuwi apik iya. Iki terus kurang apik meneh nek ora digoni sendal dua kali jinjit begitu wis jinjit tabrakan kali. Napa? Kalih dunia Indonesia yang berbasis agraris akhirnya ora lunga ning sawah akhirnya raning sawah yuk orang gelem nyusoni anak barang wong wis dadi wayu ngono nggo bapake tok ora nggo anake. Akhirnya anake pasrahno sapi. Akhirnya kon atus ya moh ajile moh barang wis ngoten niku terus butuh mangan. Begitu butuh mangan ra gelem nyambut gawe sawahe didol. Nek wis sawahe didol dituku kali perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya orang nyambut gawe neng mriku sesuai duwi entek bareng kan duwi entek terus ra iso dodol apa-apa saliyane dodol kesejahteraan rumah tangga lu ngerti kadang nek ra hati-hati maka pede menjadi orang Indonesia itu penting. Kula keliling donya sarungan ra ono sing balekno Kula teng Prancis sarungan ngopi wong kono ya. Ente dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia good. Orang-orang Indonesia jelek orang. Apa Indonesia? Aku pengen ke negaramu. Kalau boleh bertukar warga negaraan, kamu menjadi warga Prancis biar aku jadi warga negara Indonesia. Makanya kadang pola pikir seperti ini nih, ya Allah, susah gitu nih. Oh, Indonesia nih, lungo ning Jepang, tiba-tiba birokrat pergi ke Jepang, pengen kaya wong Jepang, jam 5 masuk kantor, jam 5 lagi mulai. Wah, hebat orang birokrat Jepang, ini luar biasa tertibnya, jam 5 masuk kantor, jam 5 pulang. Nanti seandainya Indonesia begitu pasti akan maju, urung mesti. Wong Jepang pengen kaya wong Indonesia jam 7 ketangi. Enggak isih iso ngeterno anak sekolah. Bar ngono isih iso ngedusi manuk. Jam 9 lagi ngantor, jam 1 wis mulai mangan becak. Apa mau? Becak. Kecok. Itu apakah negeri kita runtuh? Enggak, biasa aja. Negeri kita tetap berjalan, dan hari ini perjalanan negeri ini semakin menampakkan akan menjadi negara yang kuat. Tapi ono sing ora pede dadi wong Indonesia, duwe tol ora pede. Apa itu tol gak ada manfaatnya? Ceri sapa tol ora ono manfaate? Nek tol ora ono manfaate, ora mungkin wong sak donya mbangun tol. Aku itu ke Surabaya sak jam setengah, rong jam wis tekan Solo. Tiga, nek ora ono tol, pitu lu kurulan nek tutup. Bayar, ya bayar wong enak ora bayar. Kita ini menjadi negeri yang bagus. Apa mbiyen ono mbiyen 5-10 tahun yang lalu wong antri beras, antri minyak. Artinya apa? Problem masyarakat adalah problem kelas bawah. Saiki sing rusuh napa? Tiket pesawat. Artinya apa? Sing ribut kelas A atas, kelas bawah nyantai, boleh kacang ono, boleh lontong ono, boleh opo ae ono, sampe boleh tukang pijet ono ning ngene marep melek apa tunane netral lengkap. Indonesia negeri yang sudah mulai melangkah bagus, tapi wonge rapi de. Anak-anak mula-mula ya Allah. Akhir-akhir anak-anak muda ini enggak pede ya. Kita punya perlengkapan perbendaharaan sebagai sebuah bangsa. Nah, sekarang dunia sedang geger melihat Indonesia. Kenapa? Ada sesuatu yang disuguhkan oleh Indonesia yang tidak mungkin disuguhkan oleh bangsa yang lain. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit dibuktikan oleh negara manapun. Apa itu? Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Mana ada prestasi seperti itu kalau bukan prestasi kita. Nah, anak-anakku sekalian, percaya sama dengan Indonesia. Bung Karno membangun bangsa, Yai Hasyim membangun bangsa, semua membangun bangsa dengan disadari bahwa bangsa ini memang berbeda. Beda dari biyen ono suku Jawa. Niku nek cara rumah irama napa niku? 135 juta penduduk Indonesia. Teret teret. Ono. Iso sampean? Cepet. Musik. Wah, ngono lho aku cek leren sedih lho. Ayo, ayo sampean. Ayo. Caget. Lah dicacah, dicacah. Lho tak ngrungokno kala-kala nyanyi. Ya. Aku ora iso nyanyi sale. Ayo,

wangsa Sailendra dipimpin Garung. Saat ini pusatnya termasuk teng daerah Wonosobo, Tamatan Garung. Rakai Garung, wangi sekti anti Hindu, agar kerumwo Hindu kebuki. Itu sekitar tahun 800, kebuki. Sampai akhirnya Garung kondang namini Semaratungga. Semaratungga menang perang agar Hindu pateni. Sampai rojo Hindu namini Panukuh Melayu teng India. Nggak mau jadi raja, tapi belajar arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Akhirnya Semaratungga begitu menang perang, pengen gawe candi Buddha, nggak punya arsitek, wong goblok kabeh, gelut mawon. Cari arsitek, ketemu arsitek Hindu namanya Gunadarma itu. Akhirnya Gunadarma tiko kan bangun candi Buddha, padahal dhewe wong Hindu. Lahirlah candi Buddha ning modele Hindu yang dinamakan Sambara Budu. Budura akhirnya dikenal jeneng Borobudur. Mula mboten bener nih Borobudur niku dibangun Nabi Sulaiman niku tiyang ngawur sak ngawur-ngawure namine Fahmi Bashar niku. Pamane Nabi Sulaiman atau Sleman wis ngawur. Iku saking mumet cerita sebesar itu gak mungkin diletakkan di Timur Tengah ora ana buktine. Maka ben cocok lebokno Indo. Indonesia ibarat gambar tanpa bingkai, yang mampu membingkai adalah Nusantara. Depong somo. Akhirnya lahir candi Buddha bernuansa Hindu Lendilala. Semaratungga ini di anak wedok Sematawa yang namanya Pramoda Wardhani. Wardhanilah Pramoda Wardhani jatuh cinta karo Panukuh utawa Gunadarma. Akhirnya anaknya Raja Buddha jatuh cinta karo wong Hindu. Bapak mumet ya dong. Aku iki anggere krungu wong Hindu tak pateni lho kok saiki malah kowe jatuh cinta karo wong Hindu. Ya wis nek ngono aku nek ora oleh pateni ono sisan, Pak. Akhirnya karena cinta ya wis nah, nek timbangane rapi-rapi. Akhirnya anak Raja Buddha menikah dengan anak orang Hindu. Mulane gedhe aja nemen-nemen 01 02 wis leren rasa diterus-terus no. Nek 01 02 kok terus no, jangan-jangan kok anakmu jatuh cinta. Cinta mumet dasmu malah luka. Lu akhirnya karena itu terus rukun. Sing Hindu dibuatkan candi besar namanya Prambanan. Di bawah pengampu namanya Resi Kumbayoni, kontraktor jenengane lu kepala anak Ega Garung atau anak Rakai Pikatan. Seputune Garung utawa anak Rakai Pikatan sing maune jenengane Panukuh. Setelah itu bangsa ini damai. Balaputra Dewa pindah ke Palembang karena ledakan Merapi. Teng Palembang wis ora ribut agama, maka Palembang menjadi negara besar namanya Sriwijaya. Sing pindah ngetan jenengane Sindok membangun wangsa Isyana, dados cikal bakal kerajaan besar namanya Singosari. Gak lagi ribut masalah agama, maka Singosari mampu menaklukkan 2/3 dunia dengan menaklukkan Mongolia, sebuah negara penakluk Arab, penakluk Eropa, penakluk Cina, takluk dengan bangsa Nusantara yang dipimpin oleh Kertanegara. Dan itu belum pernah terjadi ono bangsa Mongolia ditakluk dengan karo wong Singosari. Entek. Samane aja mbayangno. Kapal Mongolia paling besar ngangkut 1500 tentara, 500 kuda, tapi kapal Kertanegara sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 kuda. Niku dawane niku 150 meter, lebari 70 meter. Niku kapale Kertanegara. Sebab napa kayu biyen gede-gede. Lha makanya bangsa lain takut dengan bangsa ini karena ini bangsa besar. Itu, lu bangsa ini bangsa yang kuat. Akhirnya kenapa? Karena rukun. Maka setelah itu tumbuh Majapahit juga rukun. Semakin muncul bangsa, semakin muncul agama yang berbeda-beda, akhirnya tumbuhlah slogan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Akhirnya bangsa Majapahit yang tadinya meneruskan Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia, bahkan sampai Madagaskar dan sampai Korea Selatan. Makanya di Korea Selatan onten provinsi namini Kimhae, danyangi jenengane Surowareng. Ora mungkin Surowareng kok wong Korea Selatan. Mesti wong Jawa biyen. Lho ini. Kita punya bangsa. Maka semenjak itu bangsa ini saling jaga.

Hanya orang Indonesia sing loro mata diuyui. Seandainya pengobatan itu menjadi kebiasaan bangsa ini, pabrik loro mata tutup. Tapi kita diceritakan itu pengobatan tahayul, pengobatan bid'ah wis karep mula. Hanya di Indonesia ana wong canteng ngendrijine nanahan, encepno silite pitik. Ini dianggap ini pengobatan sesat karena masuk ke tempat keluarnya kotoran. Tapi mereka enggak ngerti, di ujung pertemuan antara keluarnya telur sama keluarnya di situ ada zat asam yang luar biasa asamnya untuk melindungi rahimnya ayam, sehingga ayam masih tetelek tok, enggak bisa kotor karena di situ asam yang menghancurkan kuman sing nyebabke napa ndok niku lembek, begitu lewat bolongan niku langsung atos, mulut tangan sing lur cruk metu atos. Iku nek ra Jawa ora iso ora duwe. Lha yang kaya-kaya begini kita ini. Saya pernah sekali ini peneliti Indonesia itu gajinya per jam itu 300 juta. Kebetulan kula sing gawa keliling ke Indonesia. Kula ngerti wong niku pinter dalam ilmu antropologi, wong murid Denis Lombard yang menulis Nusa Jawa Silang Budaya. Tak inepno ning hotel, ning puncak itu, apa ning villa. Aku diseneni esuk-esuk, terus wong iki goblok. Depan villa niku enten gedang, gedang niku mateng tak tebang. Diamuk kula. Kenapa dipotong? Lah kenapa? Ambil buahnya biar nanti buah lagi. Oh goblok wong iki aku. Ya gedang iku nek wis dituwa pisan ya wis ora ana gedang kok woh susulan. Emang Lombok. Lu bentu wong iki. Akhirnya setelah itu mate musuh kula. Tak garap pintentean. Aku ndak mau. Mi apa? Gula putih. Emang mau apa? Aku minta gula merah untuk bikin teh. Eh nyoh, ini gula abang. Anggur isu ngetok ibu gula abang. Seneng, wah ini good, good, ya enak. Selang 3 bulan, tak ajak jalan-jalan Purworejo, tempat pembuatan gula. Meruang menek legen, ditus neng opo wacan, terus duduk wong ira kelambenan. Wah, orang ngetok tetes. Ini mau bikin apa ini? Japanese candy ya. Permen Jawa. Akhir bareng kental. Lu kok bisa mengental? Ya iya wong jenenge ini candy yo kental. Lah itu dicithak nganggo bathok. Wah, ugut. Begitu dicopot teking bathok, dhek langsung sadar. Nah, iki kan cita pangan bendino. Gue nek aku mati piye? Ora iso. Nek kowe mati ket biyen bangsa kowe entek biyen. Tuwen. Terus menila di Indonesia. Tak betul teng Cirebon melakukan penelitian anu ibu-ibu yang bekerja di pabrik gula. Kula dilokno karena napa? Ibu-ibu sepulang kerja tumpak truk mulih. Negerimu negeri biadab. Nah, kenapa? Wong padake sapi. Ya karena bagi mereka yang namanya truk itu angkutan hewan. Kaya babi we. Wong itu kan pekerja. Lu terus mau apa? Kalau bisa besok carikan mobil yang bagus, yang ada AC-nya, itu baru itu namanya penghargaan terhadap mesin produksi. Yo, sesuk tak gawakno elep. Agak no elep anyar ada AC-nya, full AC. Sebelum naik elep tak kasih makan. Mie, indomie, ono sawine karo ndok. Ngombene es cendol warna-warni. Terus kue rainbow, blundeng-blundeng. Mangan warak setelah itu mari kita naik elep ber-AC. Aku lho wis ngerti kula nunggu karep jajar sopir. Penelitinya tak taruh di belakang. Wah, ini bangsa yang bagus menghargai pekerja. Tenono. Dia enggak tahu bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, dia enggak ngerti. Dia wah, good ini loh negara yang menghargai pekerjanya. Iya ya wis nang dur meneng ora kecerewet aku. Dapat 1/2 kilo aman. Begitu 1 kilo. Iki opo jare entenono anu. Oh, warung ibu-ibu sak elf. Dek adus niku utane. Oh my god. Ya salahmu. Medur itu Anda benar. Kowe ora paham negaraku cerewet. Makanya apa pun orang luar jarang bisa mami. Paham salah, apa-apa salah karena bukan orang Indo. Indonesia. Woi, yo dilono salah. Yo ngene salahmu. Oh good, yes, yes, yes, yo. Saya enggak mau ikan yang dibekukan. Mau apa? Ikan fresh. Yo wes, sing paling gampang urip lele. Aingono lele sak timba bendino niku sak timba bendino. Oh good, goreng betheti dhewe. Ikan segar. Ini yo sekarepmu. Dalam waktu 3 bulan tak ajak teng Garut. Itu mau apa? Mau lihat ini, lihat apa? Misi helikopter ini. Kenapa ini? Ini mau begitu otok gitu. Tahu apa itu? Monster. Itu monster. Lah orang Eropa kan gak percaya monster. Disoteng. Delok ini begitu ikurone iku lele. Kok koyo sing tak pangan ini. Wah, dia uber keliling empang nih. Wow, kalau aku mati nih, we mati ngomong sok pun takkan dia. Lah dia selalu protes, protes. Tapi dia ya, lama-lama, oh ya, ini negaramu, negaramu good. Iya, ini cara negaraku biar diurus di negaramu. Kamu urus caramu dan kamu urus negaramu. Kami akan urus negara kami untuk anak cucu kami nanti. Ini salah, oh, bangsa kita wong londo kepengin kaya wong Indonesia. Kok tiba-tiba kene pengen kaya wong londo. Ora usah. Wis ngono ya mene sik jagong cekiki. Ora wong Indonesia. Ora ono. Sesuk mangan apa? Urus sesuk. Oh iki apa dipikir. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sebelum ngerti iki kira-kira agama ngongkon apa ora. Iki wis Jawa wis praktek. Sebelum diajarkan lakum dinukum waliyadin, wong kene iki wis rukun antar agama. Sadurunge diulangi wala yahudu ala ta'amil miskin, jangan kamu halang-halangi makanannya orang miskin, wong Jawa iki wis diulangi mangan ora mangan kum. Kumpul mula wong Jawa niku anggere kumpul mesti dikei mangan. Lah niki mangan gitu. Wah, rapate Jawa itu. Nggih, mangan. Makane wong Jawa niku nek ana apa-apa anggere kumpul mesti mangan. Ana lahir kumpul mangan. Ana wong kawin kumpul mangan. Ana tanggane mlebu rumah sakit lambene mangap ora iso mangan ya dikakno pangan. Panganan mulo ana wong mati kok padha ngumpul ya dikei mangan. Mulo ana wong mati kok jur tidak boleh bagi makan. Iki mesti ora Jawa. Wong anyaran iki. Ini Jawa. Urung ketekan kita sudah jadi sebuah bangsa. Sebelum tahun 1200 sebelum Islam datang, kita sudah jadi sebuah bangsa. Makanya ketika Islam datang ke Indonesia, ini menemukan sebuah bangsa yang sudah beradab, bangsa yang sudah sangat maju. Ketemu berbeda bangsa, ketemu berbeda suku. Jadi ini praktek Islam tenanan, ini kini iki. Ini pengen roh. Kalau mau praktek secara detail Islam, ini di sini. Ini Mekah praktek Islam enak, wong ditunggoni kanjeng Nabi. Wong Mekah ditunggoni sahabat. Wong Mekah ditunggoni tabi'in. Wong Arab ditunggoni tabi'at tabi'in. Wong kene men ditunggoni karo kiai. Lu ngono iso duwe masjid, iso duwe pondok, iso duwe wong apal Quran. Apa ndak hebat bangsa Indonesia men ketunggon kiai wis dadi koyo ngene. Wong Arab duwe masjid gede, lu merawang ketunggon Nabi, ketunggon sahabat. Begini mung Madinah lumrah hotel payu wong ketunggon makame kanjeng Nabi. Ngkene ketunggon makame kiai kadang rapat diurusi. Lho, wong tuwa lung salat tiga ketunggon makame Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid niku canggahe Gus Dur, rapat diurusi kowe urip wong ngene kok. Lho, urusan ora. Pak Wali ngurusi sesuk makane Mbah Wahid niku. Kula riki tapi kula mulane kula ora tau nang nyebutke. Asy'ari di papa jenengane apa duwe guru Mbah Khairon. Mbah Khairon di guru Mbah Abdul Wahid saking Boyolali. Kula mesti ngono. Mula tau tak sebut Mbah Abdul Wahid Solo Tiga. Kula wedi oleh wong sak Jawa moro nggone isih elek. Mulang ke akhirnya mau golek ini solot ini Boyolali kok rawon oh berarti gue cuma fit boro yo penting mangane gue diparani neng solot ini kok gue nih celek ini nahu oh ngarep lah ketunggon nabi ketunggon sahabat wong Yaman ketunggon wali wali nih Gusti Allah ketunggon duriyah duriyah Rasulullah jadi nih jadi bangsa sing Islame hebat pantes wong Iran ketunggon Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali ketunggon kabeh. Lek kene men ketunggon kiai dadi kaya ngene, apa ora perlu bersyukur? Ayo disyukuri. Salat kabeh duwe masjid. Nek ana sing kebagian urung lengkap yo aja dilokno wong panjene mek murite kiai. Kiai ana sing nameng kebagian setahun pisan riyo alhamdulillah. Lillah ana sing kebagian nameng seminggu sepisan Jumatan alhamdulillah aja dilakno disyukuri Sunan Kalijaga duwe murid diwulang ya hayyu ya qayyum kemunine ya kayu ku ya ka ilmu iku disyukuri sebab adoh teko Kanjeng Nabi wong Jawa gelem maca tahlil alhamdulillah lillah gelem yasinan alhamdulillah aja but abin ngono mawon untung sing dipit ano isi meneng lha nek sing dipit ano ngamuk lambemu ditapuk apa ora dadi perkara ayo disyukuri kita setahun pisan kebagian riyoyo Quran sak monten kathahe wonten sing kebagian yasin tok wis alhamdulillah ono sing kebagian kulhu tok alhamdulillah lillah ana sing nameng kebagian semilai rohmane rohim alhamdulillah soalnya sregep nyuwuk loro untu lungge hadis sak monten kathahe alhamdulillah wis kebagian loro sing siji kullu bid'atin dolala sing siji innamal a'malu bin niat mulo hadis loro niku gelut mawon soalnya bagiane ya mek loro niku siji bid'ah siji apa jare niate bid'ah apa jare niate lah kok kabeh apa jare niate lah kuwe yo kabeh bid'ah yo dalile padha kabeh perkara kok dalile kulo bid'ah ndo lalah kaya kunci Inggris ae angger buka obeng kuncine yo mek sitok kencengi ugel padha donga sak monten kathahe matur nuwun wong Solo Tiga wis kebagian loro donga mangan kali donga ngising wis matur nuwun Allahumma barik lana kali Allahumma ini a'udzu bika minal khubuthi wal sobai ayo disyukuri mulo awak dhewe niki wis bejo mas yo atoh wis ngene nggih atoh awak dhewe isih kecipratan agamane Gusti Allah isih ketunggon para ulama lah mulo sampean aja ribut mawon tak delok Solo Tiga niki anggere ngrungok-ngrungokno radio ono radio bit ah mawon kula nek ora nempel ning montor tak banting wis radio ini. Jadi kita ini ketunggon kiai-kiai bisa jadi apik gelem ngelupuk canom-nom yak mene gelem ngene kita ya bisa apik loh ini bocah cili-cili sampe ngantuk-ngantuk padahal sesuk sekolah ini ya rene ngono guru ini ya rana sukondile kok ngantuk solawatan pak guru ya bisa apik ngono kok jadi ini guru ini ora terima ya kondo pak wali pak ono guru kula ora terima napa kula ngantuk diseneni lha kok iso lha nggih aku lho wau dalu niku kan ono acara hari jadi Indonesia lha napa lha kula nggih dugi wong jenengan sing damel badhe damel lha sebab wong kok dugi nggih kula mesake Gus Muafiq lha kok sakniki piye anek kula ora teko ki ra ning wong Gus Muafiq dikira cekson ya repot ngoten ya Allah itu ini para ulama waduh bejo kenal agamanya Gusti Allah ya Islam ini aku jenis ngerti niku lho pula no kadang kita ini jadi ulama ini ora gampang mungkin ini Nabi dibimbing langsung kali Gusti Allah ini ulama ini ibarat kali ini kuwi teng muara Nek zaman Nabi niku ibarat kali niku terus teng hulu resi. Lah nek teng mriki wis kelas muara campur batang kucing, campur kayu. Mula murid ulama niku ya ana sing bar ngaji bandar dadu. Ana sing bar selawatan elek ngono ya. Ono ne piye nek momong? Langki pucan. Terus terang mawon rasa kali kula rasa goro. Murid ulama ya sing niki ana sing bar nerbang tapuk bokong. Yo wis biasa iki murid ulama, murid ngisor kelas murid ulama. Lha mula murid ulama itu niki kula niku ya Allah ini lho potret umat Kanjeng Nabi. Sebab napa? Umat Nabi niku benten, Mas, yo. Umat Nabi niku umat sing wis petuk. Umat yang sudah akan ketemu antar bangsa. Nah umat Nabi Adam menurun petok wong liya kayak petok dinosaurus. Isa petok dinosaurus tok. Lagi ngurusi sak keluarga baru sak keluarga tok. Umat Nabi Idris ngono dolane ya ora ngadoh. Isa ning sekitaran Yordan mriko. Umat Nabi Nuh niku dolane ya ora ngadoh ya mesak suku. Ngoten mawon dadi ado gara-gara mecetet diuncalno banjir. Ora ana banjir umate Nabi Nuh yo manggone desane kono tok. Berhubung ditabrak banjir mlayu numpak kapal kocar ka Aceh. Umate Nabi Musa niku yo nang dolane nang teko Mesir tok. Adohe tekan Filistin. Umate Nabi Sulaiman paling adoh tekan negeri Sabak manuk bulbul. Manuk hut-hut. Umat Nabi Ibrahim lambek-lakek tekan Mesir, tekan Filistin, tekan Mekah. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dolane lakek tekan Romawi urung ana umat Nabi Ibrahim mau petuk wong Solo tiga urung petuk dul. Urung petuk wong pesek-pesek rembes-rembes ini urung petuk. Kandani sanggar. Umat Nabi Ibrahim urung dolan, umat Nabi Musa lakek petuk Firaun. Urung petuk wong Madura, urung petuk macam urung petuk. Nggih, umat Nabi Sulaiman urung petuk wong Banyumas priwewe ngono urung petuk. Lah umat Nabi Muhammad niki umat sing wis petuk sanane menungso ketemu bangsa dan suku. Mula umat Nabi Muhammad dibekali ngerti yo nek petuk bangsa dan suku yang berbeda soalnya dolane wis ado. Apa meneh umat Nabi zaman milenial dolane tambah banter ora umum ora perlu lunga. Angger duwe handphone iso dolan nang ndi-ndi. Karo merem ini iso dolan nang Afrika iki umat Nabi. Sing umat Nabi Musa, umat Nabi Sulaiman isih nganggo jin. Lah umat Nabi Muhammad nganggo handphone dolan nang Afrika ngene tok. Karek diketik bokong Afrika metu. Iku ra ana iki nek kaum mate Nabi ora ana iki. Umat Nabi Muhammad tok sing iso ngono, ngerti to? Lho, sampean golek apa ning kene ana? Ban 100 kali. Ana ning kene. Lengkap. Kinjeng kawin. Ora ana listrik. Nyetrumno aki, nek aki nentek TV-ne mingkup. Iki ngono to. Pinge. Pengen delok artis ngenteni aneka ria safari. Pengen meru film ngenteni akhir pekan. Saiki ora perlu ngenteni apa-apa umat Nabi zaman saiki ya Allah. Umat milenial. Mangkane zaman kula niku ya Allah ngenteni bulan purnama untuk apa? Memadu kasih dengan kekasihnya. Iya. Ora ono listrik. Makanya di bawah sinar bulan kita merayu kekasih kita, Dek. Wajahmu secerah purnama. Seterang purnama. Saiki ra usum, wong ra ono wong delok mesthet matahari. Saiki rayuane bocah milenial iki masalah. Dek, apa? Apakah bapakmu sih berpenjara? Kenapa, Mas? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini anak milenial. Bocah milenial. Tapi dia rayuannya antik. Bumi diukur dari matahari dalam sekian garis, dalam sekian ini, dalam sekian apa, dalam kedalaman bumi ada material sekian kilogram. Mulut tuwowo begitu, no pacari lewat terus untuk menghalalkanmu berapa gram aku harus memberinya. Ini cah milenial. Dulu zaman saya jatuh cinta, beratnya luar biasa. Rindu itu sakit. Cinta itu berat. Pacar mondok, nulis surat karena kangen dek. Ini nangis kangen lu maning pasar. Golek kertas pink. Jangan sampai kertas itu berwarna merah. Enggak dikira putus. Cari kertas warnanya pink, baunya bau mawar. Jangan bau melati, bau kuburan lu. Pulpennya warnanya biru. Baru tulis. Dik, aku tahu engkau sekarang sudah berada di penjara suci. Pesantren maksudnya. Entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu. Aku tahu memang itu semua demi kita. Engkau mengejar cita-citamu untuk kebahagiaan kita di masa depan. Nom-nomannya Pak Wali Kota. Aku malam hari ini gak bisa lagi menahan rinduku padamu. Sehingga setiap melihat bayang-bayang sesuatu serasa melihat bayang-bayangmu. Aku rindu kekasihku. Tapi kupaksakan menulis sajak rinduku malam hari ini dengan sepenuh hati dan derayan air mata. Dengan segenap kepercayaan bahwa malam hari ini engkau pun duduk di bawah sinar rembulan yang sama dengan aku. Oh, dikirim. Ngirim ngenteni Pak Pos. Seminggu kok ora ono balesan. Jangan-jangan dibuka pengurus. Lah, ada di kok. Tak percaya, tanya Yai Abda. Bisa aman. Aduh, apuruan. Anak milenial apakah berguna rayuan itu? Sudah tidak berguna, bahkan Pak Pos pun gak ada. Prei Pak Pos. Orang-orang surat. Karena anak modern, anak milenial, kalau lagi jatuh cinta, tinggal ambil handphone. Cepret, kirim. Misalnya tulisi, muah, muah, muah. Ini kan gak kebayang di zaman itu. Zaman Nabi Sulaiman gak kebayang. Pengen delok maling itu zaman Nabi Sulaiman golek izin. Kongkon ngetok noning jeru cermin. Mirror on the wall. Keluarlah. Mana pencuri hatiku. Saya ini serah perlu ngolong. Aku CCTV Lampung. Dulu santri kalau di pondok kok rupanya elek. Persiapan. Sebelum pulang cari mahabbah yang paling ampuh. Supaya nanti kalau pulang karek dimpak no. Ya rohmanu ya rohim utawa sunnah mata kaji haji kudaranku ya. Itu namanya mahabbah. Untuk apa? Untuk yang cantik-cantik. Saiki ora perlu no. Kalah karo Honda Jazz. Sore-sore gawa Honda Jazz cari I love you lebih mudah. Nek Honda Suzuki dengar ya tetap angel kan. Ini generasi tahun berapa ini? Pensiun. Lah ini dunia terus bergerak dan terus berkembang. Lah umat Nabi ini umat terakhir. Maka Allah membuat cara agar umat ini tidak lupa dengan masa lalunya. Maka kemudian Islam mengajarkan kaum muslimin untuk sholat. Sholat itu apa? Sholat itu untuk melihat titik di mana manusia turun di zaman Adam yang disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarakah. Delok Ka'bah. Iki cek rone sampean biyen niku Mbah Buyute medhun teko langit, sampean keturunane cepat atau lambat kita akan kembali ke langit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kene mule wong asline wong langit saiki dadi wong donya sesuk balik langit malih. Dadi menungso itu selalu diingatkan dengan kematian dan diingatkan dengan tempat pulang jenenge Ka'bah. Supaya nopo cek ralaline sampean niku alien. Di manusia itu alien penduduk langit sih penduduk bumi ya wedhus, sapi, celeng, asu iku ya penduduk bumi kan. Itu asli kene. Lah nek menungso penduduk langit, mangkane aksani takwim makanya terbaik bentuknya. Mula irung menungso ya paling apik. Mula ra ono wedhus ambung-ambungan wong irung elek. Menungso irunge apik ya sun pipi kiri pipi ka. Anak lambene wedhus ya mek ngono tok. Nek lesu mek eek nek pengen kawin Pak Uu wedhus. Lambe menung so apik wong panjene lambe langit kok. Bahkan ora iso omong ya ora iso muni ya omong. Ora muni iso omong lambe menung so. Ora muni ning ngomong, tangan apik, tangan munyuk ora iso cewok. Ora iso utek-utek upil, tangan menung so melakukan apapun bisa. Bahkan tangan manusia bisa ngomong walaupun cuma jari. Omong. Pilpres. Omong. 01 berarti ini. Nek Pak Prabowo. Ngono. Saiki wis prei wis rukun Pak Prabowo wis petuk Pak Joko. Pak Jokowi ini ana sing ora trimo berarti iki jeneng khawarij. Bisa ngomong ini tangan. Jadi kan lagi mbak, ini bisa ngomong. Bisa ngomong ya ada juga. Loh ini tangan manusia. Beda. Anakku mulai sekolah, aku agak tau. Pak, apa? Konco aku loh, aku tidak ingin nih. Apa kok? Ya sembuh kodok waru aku. Loh ini tangan manusia bisa ngomong. Karena kita yang terbaik, maka agar kita tidak lupa asal-usulnya bahwa konsolat. Setelah itu agar manusia tidak lupa asal-usulnya bahwa berasal dari Nabi Adam, maka kita disuruh nengok Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu apa? Titik pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertama kali Nabi Adam turun ke dunia, itu dipisah kali Siti Hawa. Makanya Nabi Adam ke dunia diuji pertama dengan kerinduan pada kekasih. Makanya sebelum Nabi Adam diuji apa-apa, diuji rindu. Makanya yang paling menyakitkan buat anak manusia adalah sakit rindu. Karena sebelum diuji yang lain, Nabi Adam diuji rindu. Makanya rindu itu berat. Maka jangan rindu. Sakit rindu itu. Makanya untuk loro suntikno waras. Udunin suntikno waras. Sakit rindu, gak ada obatnya selain ketemu dengan yang dia kita cintai. Itu kenapa? Karena rindu itu sakit pertamanya manusia. Makanya orang Arab mengatakan rindu yang sangat sakit namanya hamkun. Jadi ini orang Jawa kumprung. Kenapa? Rindu itu loro. Mangan raina, ngising raisa metur itu. Turu ngompol. Nah Nabi Adam saking rindunya kepada Siti Hawa melakukan perjalanan mencari cinta. Hawa, rono rene. Maka manusia kalau rindu ya biasa keloyongan rono rene, keluyar, keluyur, arep bengak, bengak. Lha Nabi Adam yang ngono biyen bae. Sampai 200 tahun kerinduan itu dijawab karo Siti Hawa karena habis ketemu rono rene ketemu. Makanya cinta jangan ditunggu, cari. Nabi Adam tahu cintanya, tapi kalau dia tidur gak ketemu, maka cari cinta itu. Cinta jangan ditunggu, kejarlah. Nanti Nabi Adam golek pacarnya, golek kekasihnya, Siti Hawa yang golek. Sampai akhirnya Hawa dijawab, Mas Adam. Hawa nanti, Hawa. Wah, ini cara film India, burimu, Mas burimu kan? Akhirnya Nabi Adam delok Siti Hawa duduk di atas sebuah batu. Hawa, Mas Adam, Hawa. Nabi Adam melayu nguber Siti Hawa. Siti Hawa mudun gunung nguber Nabi Adam. Nabi Adam berhenti. Hawa, berhenti, jangan turun mengejarku. Kenapa Mas Adam? Aku rindu padamu. Iya, tapi kamu jangan kemana-mana di situ. Jangan bergerak, jangan turun mengejar aku. Kenapa? Aku khawatir kalau engkau mengejar aku, nanti anak cucu kita mencontohmu, ada perempuan ngejar laki-laki. Nah, itu akhirnya Nabi Adam sih munggah melayu, makanya ini lah laki-laki kejar cinta. Aku kami sih selalu kawatan lagi. Laya sampai di atas gunung Teleta. Habis. Akhirnya peristiwa yang demikian besar dalam sejarah kehidupan manusia diabadikan oleh Allah, dikasih tugu batu namanya Jabal Roh.

ono anggur, ono jeruk, sampean nganggur. Lho kok jeneng ngabe, kei kursi kei mik, sakmuni-munine ra ono sing bantah. Ya ayo dibantah. Kula ngaji, ngrungokno, kula ngongkon nyanyi, muni mesti ngene iki, opane wong paling apik api. Loh, tapi keapian kula sing bengi niki ketok tidak boleh saya katakan saya yang terbaik sebab api kula ontene panitia sing gawe pengaji. Pengaji ini ra ono panitia sing gawe pengajian ya kula ora ngadeg ning kene. Sebab ono niku kula teng mriki ono ne panitia gawe pengaji. Pengajian. Lah nek wis ngono sing apik kula apa panitia? Ya, panitia. Ora iso, apik kula wong kula ra teko panitiane elek. Lho gek loro wis padu tekan telung dino ora bakal rampung. Apik kula lho, tapi ngono Pak Bupati meneng-meneng ya panitia ora mlakune ora tak sangoni. Wali kota ya ngono. Nggih, ya wali kota kan mek ngongkon tok sing ngatur sekda. Lho ora ono teke. Wong ngono iki terus sing entekno sapa? Ya ora ono entekne wis pengapik-apikan, kan apik ra iso ngadeg dhewe. Lah dadi apik meneh sebab sampean iki nek melu-melu bahaya. Sing apik kula Kyai, lho kok iso? Lah kula gelem teko. Lah kula ora teko sampean tekson. Lho iki ora iso. Kula lho ngene iki, kula dadi apik soal di syuting. Masih tukang syuting ini ki yo apik. Lho masih demok syuting ngono iki apik lho iki lho milo wong ning apik iki bareng-bareng. Sampeyan lungo ning kono apik nggawa panganan tungane Allahumma barik lana napa kok mboten barikli wong sereten ya sereten dhewe. Kok barik lana karena makanan juga melibatkan banyak orang sing nandur sapa sing nyelep sapa sing gawe sapa sing masakno rice cooker sapa sing gawe listrik sapa sing gawe bumbu ora tak ra ngerti kunir teko ndi laos teko ndi. Niku dulek nang cowek, sehingga itu cowek sopo ya orang ngerti. Padahal cowek niku waktu gawe kok banyune kurang diuyui, orang ngerti lah tuh. Tapi orang iso ngadeg dhewe. Nabi pun ngendikake. Mulane apik aja mbok akoni paling apik. Begitu mbok akoni paling apik, maka kebaikanmu akan habis seperti paku lepas dari kayu. Begitu paku lepas dari kayu rumangsa api-apian, kayu ini dipangan rayap, paku ini dipangan reka. Karat iki lho mak aja pisan-pisan rumangsa paling apik. Apike ning aja rumangsa paling apik sebab nek pengajian iki sesuk mlebu swarga, mulo kabeh sing terlibat ya mlebu swarga. Amin. Yo, ibu-ibu dadi anteng soalnya ana bakul jajan. Anake tuku jajan. Begitu bar mangan jajan turu. Lha niki ini umat Nabi zaman akhir mulo kita harus tahu ke depan ini kita harus petuk kabe mulo kita awal dipersiapkan Islam menjadi agama masa depan mulo cu ribut Palestine ribut Yahudi Nasrani Islam lo panjang ini Nabi Ibrahim ya mesti ribut sedulur orang agar dulur ini agar sawah kok ribut mesti dulur ini galengan baru tonggo ini makanya Islam cerdas orang-orangnya tidak boleh mundur. Maka kalau kemudian Salatiga menjadi kota toleransi, ini sesungguhnya adalah memang dari awal Islam diajarkan oleh Allah untuk mengerti perbedaan bangsa yang lain, organisasi yang lain, agama yang lain, suku yang lain, dan itu bisa kita buktikan kita memiliki Indonesia, kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, genderone merah putih, lambang negara ya Pancasila, ganti ya bubar negara. Nah, gue nek wis ngene iki lak roh indahnya Indonesia amma ba'du. Ya iki lak gekmu kok dima. Loro mulai ngaji ngono. Lengke. Lah ini lah pelajaran dasar. Iki cara sekolah ngono lak gek pembukaan gekmu kok dima. Cara nandur pari lak gek garap sawah. Lho niku, maka materi kebangsaan itu menjadi penting untuk dipahami sebab kebangsaan yang mengajarkan itu Allah. Malaysia pernah ribut bangsanya bahkan kepengin menang dhewe padahal mayoritas Islam tapi begitu menang dhewe dadi teroris. Akhirnya Malaysia menjadi eksportir teroris ke beberapa negara termasuk ke Indonesia namanya Nurdin Top namanya Asya

kan. Lha ning ngene teng lesu mulih rawan kerawanan sosial iki. Jamune tangga disaut bubar iki. Mulih warek wetenge mangan kabeh sapi dipotong golek sing paling gede. Demi apa? Mengirimi orang yang telah berjuang untuk Indonesia. Sing selawatan semangat awen. Kalau kok gendera ngono ki abot. Anggarkan nanti beli sapi yang paling gede, potong cuil cili-cili nanti pangan banyak. Belum gini pak, tidak ada anggaran, gowo dewi, tumpeng dewi, ingkung dewi. Masyarakat Solo tiba datang untuk apa? Memperingati kemerdekaannya, mendoakan para pendahulunya, kayak tumpeng kayak ingkung. Sesuatu tak jelas loh, kita ini tumpeng ingkung nyopo, tak jelas loh. Kekong, tak jelas loh, sih tau. Jelas kenapa tumpeng, kenapa ingkung, kenapa hono kabeh. Masya Allah. Mumpung kula sik kober jelasno, tak jelasno. Jelasno kabeh. Jadi sampean sik gak kaget. Pina. Sik ngono sik ora kaget. Kuburan diparani ra oleh. Lho kuburan diparani ra oleh jadi sapa? Wong nabi kongkon wong ngubur. Berarti supaya iso diparani. Mula wong dikubur kok ora oleh diparani, mending diobong. Ya, kelekke kali iki ta. Nggih. Nah. Sungguh meneh tak terus meneh saiki sampean pengin nyanyi apa monggo. Aku wis nang duwe lagu. Mosok banyu langit. Masuk. Lah kula ngerti ini banyu langit. Masuk. Banyu langit. Ini Indonesia ya bar selawatan ya dangdutan. Dangdutan ya lagu Jawa. Sing nang kono kuwi ana sing kepengin banyu langit barang. Ya aku pengen krungu. Banyu langit versi Solo Tigo. Cari krungu. Mulo kula ora tau krungu belas. Ya, ini Indonesia ini ada lagi. Ada yang ribut. Ada yang raulah, ada yang raulah. Ada yang raulah, ya cemoroh. Raulah, ya moroh. Ini Indonesia ini. Buka-buka sudah ya barokah. Amin. Anak itu ini orang Indonesia tetap setia dan cinta pada Indonesia. Tetap cinta pada airnya. Dan kita semua tetap membawa agama kita nanti sampai akhir hayat dengan anak cucu kita sampai hari kiamat membawa iman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.